Come on, move it, sing it, bring it, sing gang gang. I don't see ya, someone love ya. Sing gang gang. Single player, slayer, swagger, hater, lover. Sing gang gang. Shake it, crack it, work it, twerk it, come on, lose it. Sing gang gang. Wild ones, wild ones, wild ones, wild ones. Tapi kena matahari gak bisa santai. Payung topi semua dipakai. Gak apa-apa. Sing geng geng. Joget semalaman di La Favela. Mumpung jomblo pacar gak punya. Udah ngasih kanan kiri gak dapet juga. Gak apa-apa. Sing geng geng. Hidup enaknya bawa santai aja. Lemesin semua asikin aja. Bukan masalah jogetin aja. Gak apa-apa. Sing geng datang.